ayyuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Anul Hadis Shamad Syarah Al Adab Al Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan kezaliman, az-zulmu zulumatun, bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan, kegelapan bagi pelakunya kelak pada hari kiamat. Dan di dalam bab ini beliau membawakan riwayat-riwayat hadis-hadis yang banyak dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang sebagiannya berasal atau hadis mauquf merupakan perkataan dari sahabat, dan sebagian juga merupakan hadis yang dhaif atau hadis yang lemah sehingga tidak disyarah oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala. Dan sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-490 yang mana di dalam cetakan kitab ini Aunul Hadis Shomad 6, di sini ditulis lagi babnya dengan bab yang sama, az-zulmu zulumatun, yang mana pada cetakan yang lain tidak ada babnya karena memang masih satu bab dengan yang sebelumnya, hadis-hadis yang sebelumnya. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdul A'la ibn Mushir au balagani an, berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la ibn Mushir ay al-Ghassani, beliau adalah seorang rawi yang thiqah, thiqatun fadil, dan beliau termasuk dari ulama'nya Ahlus Syam, negeri Syam. Au balagani an, atau beliau telah menyampaikan hadis tersebut kepadaku. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abdul Aziz, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Sa'id ibnu Abdul Aziz ibnu Abi Yahya Abu Muhammad thiqatun faqih. Naam, dan beliau termasuk dari faqihu ahli Syam, termasuk dari ulama'nya ahli Syam, wa muftihi, dan bahkan mufti dari negeri Syam. An Rabi'ah ibn Yazid, dari Rabi'ah ibn Yazid ad-Dimashqi Abu Shu'aib thiqatun abid. An Abi Idris al-Khawlani, dari Abu Idris al-Khawlani, nama beliau adalah A'idullah ibn Abdullah ibn Amr, terkenal dengan kunyahnya Abu Idris al-Khawlani. Beliau min kibarit tabi'in, termasuk dari ulama dari kalangan tabi'in, yang mana beliau wafat pada tahun ke-80 Hijriah, dan termasuk dari imam ahli Syam, sehingga semua perawi-perawi ini berasal dari negeri Asy-Syam. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Dzar ai Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anillahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, qala, yang mana Allah ta'ala berfirman, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, waja'altuhu muharraman bainakum, fala tazalamu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan apa? Hadis kursi, hadis kursi, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, yang mana Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni qad haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku menjadikan kezaliman tersebut adalah perkara yang haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Ya ibadi, innakum alladzina tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dzunuba wa la ubali, fastaghfiruni aghfir lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, innakum alladzina tukhti'una billayli wan nahar, sesungguhnya kalian, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, adalah orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa baik di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba wa la ubali, dan aku adalah zat yang mengampuni dosa, wa la ubali, dan aku tidak akan memperhitungkannya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kalian kepada kalian, beristighfarlah kalian kepadaku, aghfir lakum, dan aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kalian makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Kalian manusia seluruhnya adalah hamba-hamba yang lemah, tidak memiliki rizki, sehingga kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian semua supaya meminta rizki, memohon hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya akan memberikannya kepada kalian. Demikian pula Allah taala mengatakan, ya ibadi, kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang tidak berpakaian, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi abdin minkum, lam yazid dhalika fi mulki syai'a, walau kanu ala asjari qalbi rajulin, lam yankus dhalika min mulki syai'a. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, seandainya awwalakum wa akhirakum, orang yang pertama di antara kalian dan yang paling terakhir di antara kalian, dari umat-umat terdahulu sampai orang yang hidup nanti pada hari kiamat seluruhnya, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia di antara kalian atau yang berasal dari kalangan jin, kan wala atqa qalbi abdin minkum, yang mana mereka semua berkumpul pada satu hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, lam yazid dzalika fi mulki syai'a, maka sungguhnya itu tidak akan menambahkan kepada kekuasaanku sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, walau kanu ala asjari qalbi rajulin, seandainya mereka semua tadi, makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin dan manusia, dari yang paling pertama dan sampai yang terakhir, mereka semua ada pada satu hati yang paling jahat di antara kalian semua, lam yang kusdalika min mulki syai'a, maka itu tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Walau ijtama fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla insanin minhum ma sa'al, lam yang kusdalika min mulki syai'a illa kama yang kusul bahru ayyuh masa fihil mikhyatu wamsatan wahidah. Dan seandainya mereka semua, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan manusia maupun jin, dari makhluk yang terdahulu yang awal sampai yang terakhir. Mereka seandainya semua berkumpul fi su'idin wahid, pada satu bukit. Fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, seluruhnya memohonkan permintaannya kepadaku, meminta apa yang mereka ingin minta. Fa'ataitu kulla insanin minhum masal, kemudian aku berikan setiap manusia di antara mereka apa yang dia minta. Naam, apapun yang mereka minta, kemudian itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Lam yang kusdzalika min mulki syai'a, maka itu semua tidak akan mengurangi naam apa yang ada dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala atau kekuasaannya sedikit pun. Illa kama yang kusul bahr ayyuk masafihil mikhyatu ghamsatan wahidah, melainkan ibaratnya hanya seperti naam yang kusul bahr ayyuk masafihil mikhyat, sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan naam dengan satu kali celupan, maka itulah naam tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lautan yang sungguh sangat luas dan sangat dalam, sehingga itu semua permintaan yang diminta oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengurangi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum aj'aluha 'alaikum, faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghayra dzalika fala yalumu illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua hanyalah amalan-amalan kalian yang aku akan menjadikannya untuk kalian semua. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang dia mendapati amalan-amalannya itu adalah amalan yang baik, catatan amalan kebaikannya adalah berupa hasanat, kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapatkan taufik dan hidayah sehingga dia bisa beramal saleh, melakukan ketaatan dan kebalikannya. Wa man wajada ghayra dzalik, barang siapa yang mendapati naam selain daripada itu, dia mendapati amalan-amalannya adalah amalan yang jelek, naam fala yalumu illa nafsah, maka jangan sampai dia mencela kecuali hanya dirinya sendiri. 6. Kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis jasa ala rukbatai. Dan Abu Idris tadi seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala, ketika beliau membacakan hadis ini, menyampaikan hadis ini, jasa ala rukbatai, beliau biasanya dengan cara berlutut di atas kedua lututnya. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, hadzal haditsul azim yusammal haditsul qudsi wal haditsul ilahi, yatamayyazu an baqiyatil ahaditsil ukhra allati hiya ahaditsul ahad wal haditsul qudsil ilahi aidan la budda minan nadhari fi sanadihi wa matnihi. Berkata Asy'ari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang mulia yang disebut dengan hadis qudsi. Di dalam ilmu hadis, di dalam mustalahul hadis, hadis yang seperti ini itu diistilahkan dengan hadis qudsi atau hadis al-ilahi, hadis yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tamayyazu an baqiyatil ahaditsil ukhra, yang memiliki kelebihan atau keistimewaan yang berbeda dari hadis-hadis yang lain, yang mana hadis-hadis yang lain adalah haditsul ahad, hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, lafaz dan maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasalam. Adapun haditsul qudsi, lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, langsung diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, anillahi tabaraka wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal haditsul qudsil ilahi wal ilahi aidan la budda minan nadhari fi sanadihi wa matnihi. Akan tetapi perkara yang perlu diperhatikan juga bahwasanya hadis qudsi atau haditsul ilahi ini juga la bud, ay harus, naam melihat, menelaah, meneliti pada sanadnya. 6. Rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, apakah mereka para rawi yang thiqah atau sebaliknya mereka para rawi yang lemah. 6. Sehingga perlu juga dilihat pada sanadnya. Perlu dicek dan diteliti. Yang ini dilakukan oleh mereka para ulama, sehingga mereka bisa menimbang dan menyatakan apakah ini hadis yang sahih atau ini hadis yang dhaif atau lemah, meskipun itu adalah hadis al-qudsi. Wa matnih, dan juga melihat pada matannya. Qala fa ma shahha minhu fa huwa fi a'la al-maratibil hadithiyah wa ma lam yashihha minhu fa huwa ka ghairihi min al-ahadith la yu'khadhu bih. Maka apa-apa yang sahih dari hadis qudsi tersebut, maka dia berada pada tingkatan yang tertinggi dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis qudsi berada di a'lal maratib al-hadithiyah, tingkatan hadis yang tertinggi. Akan tapi wa ma lam yashihha minhu, yang tidak sahih darinya, entah karena di dalamnya, di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif atau perawi yang naam dhaif jiddan, maka dia sebagaimana hadis-hadis yang lain yang tidak bisa diamalkan, tidak bisa diambil karena hadisnya adalah dhaif, lemah atau bahkan maudhu, sehingga tidak diambil. Qala wa maudhu'uhu tahrimuz zulm wa bayanu iftiqaril khalqi ilallah wa kamali ghinahu. Dan syahid atau pembahasan dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini jelas bahwasanya masih berkaitan dengan apa? Tahrimuz zulm, haramnya perbuatan kezaliman. 6. Dan juga penjelasan tentang iftiqarul khalq ilallah, sangat butuhnya seorang makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Kenapa beliau banyak membawakan hadis-hadis tentang kezaliman? 6. Yang diseriwatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena diantara sifat asal dari seorang hamba, sifat asal dari manusia, itu adalah zaluman jahula. Wa kana zaluman jahula. Sungguhnya seorang hamba itu sering berbuat zalim, baik itu bentuk kezaliman yang dia lakukan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kezaliman dia menzalimi diri sendiri, atau dia menzalimi orang lain, tidak menunaikan hak-hak saudaranya. 6. Sehingga seorang hamba di antara sifat asalnya adalah zaluman jahula, suka berbuat kezaliman, dan juga adalah mereka jahul, tidak memiliki ilmu. Wa kamali ghinahu, dan di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan tentang kemahakayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ishtamala ala bayani fawaid azimah wa qad sabaqal hadithu anil zulmi wa anwa'ih. Dan hadis ini pula mencakup tentang penjelasan faedah-faedah yang besar, dan telah lewat pembahasan dari pembahasan yang berkaitan dengan kezaliman dan macam-macamnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala dengan panjang lebar pada syarah hadis yang sebelumnya. Akan tapi di sini beliau mengulang kembali naam dalam rangka murojaah dan mengulang faedah supaya lebih memahami, supaya bisa lebih menempel dalam ingatan kita semua pembahasan yang berkaitan dengan kezaliman. Qala wa anna zulmal 'abdi li nafsihi bi syai'ain, dan bahwasanya kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri itu terjadi pada dua perkara. Asy-syai'ul awwal tarku ta'ati aw at-taqsyiri fi wa dzalika yatafawatu fihi an-nasu tafawutan katsira. Dan bentuk seorang hamba menzalimi diri sendiri itu terjadi dalam dua jenis. Yang pertama yaitu dengan meninggalkan ketaatan, atau dia mengurang-urangi di dalam melakukan ketaatan, entah itu dengan bermalas-malasan atau mengurangi rukun-rukunnya atau syaratnya, atau perkara yang berkaitan dengan ketaatan yang sedang dia lakukan. Wa dzalika yatafawatu fihi an-nasu tafawutan katsiran. Dan tentunya di dalam Naam, mengurangi di dalam masalah ketaatan atau meninggalkan ketaatan, manusia sangat berbeda dan bermacam-macam dengan perbedaan yang sangat banyak. Wa syai'u tsani fi'lul ma'syiati fayakunu dzalika dzulman linnafs. Dan perkara yang kedua adalah dengan melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, maka dengan hal tersebut dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ini dua macam bentuk kezaliman yang berkaitan dengan kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Wa indama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mukhatiban ummatah, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara kepada umatnya, yang mana beliau bersabda, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, setiap manusia itu beramal, maka ada di antara mereka yang ba'i'un nafsah, naam, mereka semua menjual dirinya, menjual jiwanya, famu'tikuha aw mubikuha, di antara mereka ada yang bisa memerdekakan dirinya, au mubikuha, atau di antara mereka juga akan bahkan ada yang membinasakan jiwanya sendiri. Ada di antara mereka yang berhasil menyelamatkan jiwanya, membebaskan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka juga nah, ketika menjual dirinya ada yang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan dan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua jenis manusia di dalam dia menjual dirinya. Naam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al muradu bidzalik i'taquha bi fi'li tha'ah ala ikhtilafi anwa'i tha'at min fara'id wa wajibat wa mustahabbat fayu'tikuha bi fi'li tha'ah wa tarkil ma'siyah wa mibukuha bi fi'li al-ma'siyati wa tarkil tha'ah aw at-taksyiri fiha. Maka setiap masing-masing kita adalah ba'i'un nafs, sedang menjual jiwa, sedang beramal di dunia ini. Naam, ada di antara kita yang i'taquha bi fi'li tha'ah, bisa menjual jiwanya dan dia berhasil untuk memerdekakannya. Naam, yaitu dengan cara melakukan ketaatan dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik itu perkara yang fardu atau perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, sehingga dia bisa membebaskan dirinya, naam, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, dan yang kedua dengan meninggalkan kemaksiatan. Naam, harus dua perkara ini dijalankan. Tidak mungkin seorang hamba dia hanya melakukan ketaatan tapi ternyata dia tidak melakukan meninggalkan kemaksiatan. Ini dia belum membebaskan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mibikuha bi fi'lil ma'siyah, dan kebalikannya, ada di antara manusia yang dia malah membinasakan jiwanya, menghancurkan dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan kemaksiatan, wa tarkit ta'at awit taksyiri fiha, dan meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah taala, meninggalkan perkara yang fardu, meninggalkan perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, atau dia taksyir fiha, mengurang-urangi di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama dari macam-macam kezaliman, yaitu seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri, yang pertama dengan meninggalkan ketaatan dan yang kedua dengan melakukan kemaksiatan. Adapun jenis kezaliman yang kedua insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.